الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله sesungguhnya ujian dan cobaan, fitnah, kesewenang-wenangan yang hari ini dihadapi kaum muslimin, yang hari ini kaum muslimin didesak, hari ini kaum muslimin disiksa, dipersempit kebebasan beragamanya, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan awal dari kemenangan yang besar dan ini merupakan awal dari kejayaan Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyadhral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha min at-thayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum muslimin dalam keadaan mereka seperti sekarang ini. Allah hendak memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang khabis. Dengan musibah yang ditimpa oleh kaum muslimin, dengan penderitaan yang diderita oleh kaum muslimin, dengan kesewenang-wenangan yang hari ini dihadapi oleh kaum muslimin, dengan penderitaan yang mereka alami, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Tapi tujuan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang khabis, orang-orang yang beriman dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang munafik yang hari ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib." Apakah kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian dengan semudahnya ke dalam surga? Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian sebagaimana diderita oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Derita dengan kesempitan, kesusahan, dengan fitnah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman mereka bertanya-tanya, "Mata Nasrullah? Kapankah datangnya pertolongan Allah?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Inna nasrallahi qarib." Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yansurannallaha man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz." Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong Allah Subhanahu wa taala, yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Hari ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin disiksa, kaum muslimin dipersempit kebebasan beragamanya, tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa menutup auratnya. Apakah Allah dengan seperti itu Allah biarkan? Tidak. Allah ingin memisahkan antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang munafik. Siapa di antara kita yang memiliki simpati kepada saudaranya, dan siapa di antara kita yang bersenang, yang gembira dengan kabar yang diderita oleh saudaranya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan mana orang yang baik dan mana orang yang munafik, yang khabis. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah kita bacakan tadi dalam ayat, "Wa ma kana Allahu liyadhral mu'minin 'ala ma antum 'alaihi Allah tidak membiarkan sekali-kalipun dalam kondisi kalian seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara orang yang baik dengan orang yang khabis. Fitnah yang menimpa kaum muslimin hari ini telah memberikan gambaran yang jelas bagi kita. Siapa orang-orang yang teguh berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama Allah, dan siapa di antara kita yang munafik, yang rela menjual agamanya, yang rela membiarkan saudaranya ditimpa musibah, yang rela dengan saudaranya yang ditimpa oleh penderitaan. Hari ini nampak jelas di mata kita siapa orang-orang itu. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan penderitaan yang kita terima, dengan musibah yang kita hadapi, dengan fitnah dan kesewenang-wenangan yang kita hadapi. Allah ingin memisahkan dan Allah ingin memberikan awal dari kemenangan yang besar kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya Islam ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, awalnya Islam ini dipegang oleh 7 orang saja. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ammar dan ibunya Sumayyah, kemudian Suhaib, kemudian Bilal, dan kemudian Miqdad. 6 orang ini saja atau 7 orang ini saja. Tapi orang-orang ini semua ditimpakan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicoba dengan paman-pamannya. Abu Bakar dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah dari kelompoknya, dari kabilahnya. Kemudian Ammar dan ibunya Sumayyah disiksa oleh majikannya. Terlebih-lebih lagi Bilal bin Rabah, juga Suhaib dan Miqdad. Bilal bin Rabah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling dahsyat penyiksaannya oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Bilal budak hitam yang tidak memiliki harta, tidak memiliki wajah dan kelebihan lainnya, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanannya itu, majikannya menyiksanya. Dan Bilal diseret di tengah teriknya matahari, dicambuk, disiksa, ditindih dengan batu badannya, diludahi. Tapi Bilal ketika diminta untuk kembali ke agamanya, dia mengatakan, Rabbi Allah ahadun ahad, Tuhanku adalah Allah, Dia yang satu, Dia yang satu. Dalam sebuah syair disebutkan, seandainya ada kalimat lain yang bisa Bilal sampaikan untuk menetapkan hatinya selain kalimat ini, pasti dia akan katakan itu. Dan kalimat yang pendek ini melukai hati majikannya, sehingga makin disiksa dan makin didera Bilal bin Rabah di tengah-tengah teriknya matahari di padang pasir. Kemudian Abu Bakar mendengar kisah ini, Abu Bakar mendengar cerita ini, kabar ini, beliau pun membeli Bilal dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Karena inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa sayujannabuhal atqa allazi yu'tima lahu yatazakka, kelak akan digiring ke dalam surga, akan diantarkan ke dalam surga orang-orang yang bersedekah. Ya, membebaskan budak Bilal ini maksudnya. Ayat ini ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq karena membebaskan Bilal yang teguh berdiri di atas pendiriannya dengan keimanannya. Bilal pun dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tahun pun berlalu, Bilal kemudian mengikuti Nabi SAW dan menjadi muazin pertama dalam Islam. Suara Bilal menjadi suara yang dirindukan di tengah kaum muslimin dengan azannya yang merdu, yang menenangkan. Bahkan Nabi SAW ketika letihnya, dia meminta Bilal, arihna bisalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal, maksudnya dengan azan, azannya Bilal. Suara Bilal yang begitu merdu tak disukai oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, tapi dirindukan oleh hati-hati kaum muslimin. Kemudian Bilal mengikuti peperangan yang diadakan atau peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Pada waktu itu kaum musyrikin berjumlah lebih dari 1000 orang dan kaum muslimin hanya 300 orang saja. Bilal mendapat berita bahwasanya majikannya ikut dalam peperangan itu, Umayyah bin Khalaf. Maka ini menjadi sebuah peluang besar bagi Bilal untuk membalas kekejian dan penderitaan yang telah dialami selama dia bersama majikannya. maka peperangan pun terjadi dan alhamdulillah Bilal berhasil menaklukkan majikannya dan memenggal lehernya, dan ini menjadi awal dari kemenangan kaum muslimin. Penderitaan yang selama ini dialami oleh Bilal menjadi awal kesuksesan Bilal dalam Islam. Kemudian Bilal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi hari-hari mendakwakan Islam sehingga Islam pun tersebar di seluruh Madinah dan Mekah. Pada saat Fathu Mekah, pada saat pembebasan Mekah, Bilal berdiri di tempat di mana dia dulu disiksa. Dia mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang suaranya itu sangat ditakuti oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Sehingga orang-orang musyrik berkata, laitani qad mittu qabla hadza, wahai umurku, seandainya aku mati sebelum ini, pasti aku tidak akan mendengar suara Bilal, pasti aku tidak akan mendengar suara jelek itu, pasti aku tidak akan mendengar suara Islam itu. Semua orang musyrik pada waktu itu berkecil hati mereka mendengar suara Bilal. Tapi kaum muslimin begitu gembira mendengar suara Bilal yang membebaskan kota Mekah pada waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan semangat, merupakan spirit yang didapati oleh Bilal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali Bilal melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelaslah kecintaan Bilal ini ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal pun menangis sejadi-jadinya. Sehingga pada subuh pertama di mana Rasulullah tidak bisa salat karena beliau telah meninggal, Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika Bilal menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun tak sanggup melanjutkan kalimatnya karena teringat wajah kekasihnya. Kecintaan Bilal yang besar kepada Rasulullah membuat dia berjanji kepada para sahabat, aku tidak akan pernah menjadi muazin selain muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk selain Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, tapi Bilal tidak akan pernah mengizinkan dia mengumandangkan azan. Dan ketika pembebasan Damaskus oleh Umar bin Khattab, Umar meminta kepada Bilal dengan sangat, wahai Bilal, kami ingin merayakan kebebasan ini dengan mendengar suaramu, azanlah untuk kami wahai Bilal. Maka ketika itu Bilal pun menyetujui, hanya sekali ini saja saya akan azan untukmu Umar, karena aku telah berjanji aku tidak akan menjadi muazin kecuali muazinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergemuruhlah semua orang melihat, karena suara yang tidak pernah didengar selama ini kembali dikumandangkan. Keluar semua orang-orang dari rumah-rumah mereka melihat apakah benar itu suara Bilal. Kemudian Bilal melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah. Semakin bergemuruh orang menyahuti azan Bilal. Dan ketika Bilal menyerukan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal pun menangis sejadi-jadinya. Sehingga semua orang satu kota menangis, bergemuruh. Dan disaksikan oleh para ulama waktu itu, disebutkan dalam kitab syiar Alamin Nubala, bahwa tidak pernah terjadi di kota itu sebuah kejadian yang besar daripada ini. Semua orang menangis, rindu mereka kepada Rasulullah SAW dengan kemenangan yang mereka dapati pada waktu itu. Penderitaan yang mereka alami selama itu menjadi awal dari kemenangan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan jadilah orang yang penyabar dan berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penderitaan kaum muslimin hari ini, dengan kekejaman kaum musyrikin hari ini, dengan kekejaman orang-orang komunis hari ini terhadap saudara kita muslim di Uighur sana, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, tidak, tapi Allah biarkan mereka sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabannallazina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin. Janganlah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir itu, membiarkan mereka sewenang-wenang, membiarkan mereka berkuasa begitu. Kalian anggap itu baik bagi diri mereka? Kalian anggap Allah membiarkan mereka? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya kami biarkan mereka, kata Allah, untuk menambah-nambah dosa mereka, biar Allah Subhanahu wa taala lebih pedih lagi menyiksa mereka. Walahum azabun muhin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita terkecoh dengan dibiarkannya orang-orang kafir itu menduduki kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, bahwa Allah senang kepada perlakuan itu. Tidak, Allah tetap akan membela orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yansurannallaha may yansuruh. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang kita alami hari ini hendaknya menjadi penambah kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi semangat kita untuk teguh di atas agamanya, menjadikan kita untuk berani membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita lemah di hadapan kaum musyrikin sehingga kita mengatakan, maaf saya enggak ngucapin untukmu ya, maaf saya tidak mengatakan selamat natal kepadamu ya. Itu lemah kita. Kita harus berani, lakum dinukum waliyadi. Agamamu silakan kamu kerjakan, tapi agamaku dan agamaku tidak membenarkan aku mengucapkan selamat itu. Izzah, keagungan kaum muslimin harus ada pada diri kita. Keagungan Islam itu harus ada pada diri kita. Jangan kita meminta maaf kepada mereka padahal kita tidak bersalah, padahal kita berada di atas agama yang benar. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa penderitaan yang kita alami hari ini merupakan awal dari kesuksesan dan kejayaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagaimana yang telah diberikan oleh pendahulu kita dari Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, ibunya Sumayyah, Bilal, Suhaib dan Miqdad. Mereka semua mengalami penderitaan dan cobaan, tetapi mereka bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.